curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Seratus empat koma dua Yes Radio, kebanggaan Cilacap. Prika para kemutan apa ora karo cerita sing judulnya antonim. Apa? Antonim adalah perlawanan kata. Nah, si kemutan ya, si gudul rong tahun rampung ceritanya gak diterus-terusakan kayak bian. Nah, si kenyong tuh cerita maning kayak antonim dua judulnya. Ayo ngamat ini ke Bayu. Tadi nyong mulang maning gitu nih, gie mulang maning, mulang kelas kene maning gie, test time gie, masya Allah. Aduh jahan jan, nyong tadi kamu tan zaman nih gemien, gue lagi tak mulang lah nyong antonim, ngantek rondina romengnya rambung rampung, gue sih kon mulang kene maning jan. Tapi mau nanti kewajiban ya kau maning. Absenin nyong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi anak-anak. Iya. Prime, di sini harus pada mempeng bok mulai bok. Wis Pak. Iya, pancen kudune kaya kowe nyong ya bumien zamane lagi sekolah STM kaya kowe-kowe padha. Wo, temenan. Pelajaran apa bae nyong tegarap dhewek? Matematika tegarap. Ana pelajaran bahasa Indonesia tegarap. Bahasa Inggris tegarap. IPA tegarap. IPS tegarap. Ngantek IP-ne nyong tegarap dhewek, nyong tegarap dhewek. Oh alah, gula ngeru tak petong nangkahi kayak gini. Oh alah, jangan mana IPN dewa kok digarap dewa ngapa-ngapa aja. Oh alah, ya wis. Pak bro, mandang serius lagi nyong lagi pada semangat banget belajar ke. Oh ya gue. Iya. Ya wis. Kayak kena nyong gemian mulang antonim maring kue-kue padar rondina romengi orang rampung-rampung. Kita tadi nyong ceritanya kepengen mengulang lagi. Tapi pada paham intinya lah ya bahwa antonim gue adalah perlawanan kata. Jadi kata apa bae nang dunya kie, gue ana lawan katane. Lanang lawan katane. Wadon. Suami lawan katane. Istri. Padang lawan katane. Petang kaya kue. Tidak salah-salah. Wis pada sinau mbok. Wis Pak Guru. Ya wis iki mulai bala ya. Pokoke kata apa baik sing mengko nang Pak Guru disebutna, nang kowe-kowe pada dicarikan lawan katane, dicarikan antonime ya. Nggih Pak. Pokoke awas lo ya, janji mengko kaya wingi maning kedadeane, rong dina romengi rampung-rampung gara-gara ngurusi antonim tok, takon-takon kowe nanyong. Sepiti nek metu naneh kowe nanyong pada. Wis, mulai. Siki Pak Guru takon. Lawan katane Jawa. Tidak. Lawan katane urip. Mati. Pintar guys, jenenge pintar guys, mulai mandan pintar-pintar ge murid nyong. Siki lawan katane pencot. Waruk. Pencot waruk. Wah. Ya. Benar. Wah, pintar-pintar banget ge. Waduh ge tambah semangat ge nyong ge sebagai Pak Guru ge. Ora sia-sia nyong mulai mulang 3 tahun ora rampung ngomong antonim wae. Ya wis, sik anak-anak balik maning ya, maring antonim. Lawan katane gede. Ora gede. Gede lawan katane apa? Lawan katane gede. Ora gede. Eh, lawan katane gede kowe ce. Ora gede. Ya wis, lawan katane adoh. Ora adoh. Lawan katane bengi. Ora bengi. Mangkat. Ora mangkat. Resik. Ora resik. Pintar. Ora pintar. Abot. Ora abot. Enteng. Ora enteng. Bani. Ora bani. Dunga. Ora dunga. Ciut. Ora ciut. Amba. Ora amba. Sembayang. Ora sembayang. Madang. Ora madang. Tuku. Ora tuku. Mencret. Ora mencret. Walah. Ayo yang karuan. Oh, jangan. Kene kok ya, nonton mulang antonim kok ya, si bodoh bae padahal jalan. Ujak umur lagi nih, pertama kali mandan pinter-pinter, mana majungannya maju keton, jablonge padahal jalan. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.